إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar wa ba'd. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Pada perjumpaan terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana nilai pentingnya rudud, bantahan-bantahan terhadap kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Juga telah disebutkan oleh Asy-Syari, Asy-Syaikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Marhali rahimahullah rahmatan wasi'ah, adanya pihak-pihak yang mereka menisbatkan diri kepada sunnah, mengaku sebagai ahli sunnah, bahkan dianggap sebagai masyayikhus sunnah, di mana mereka menyalahkan pihak-pihak yang memberikan rudud, bantahan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Termasuk di antara yang pernah ya kita pelajari bersama apa yang ditulis oleh Syekh Rabi al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, kitab al-Bayan, yang menjelaskan bagaimana di antara orang-orang yang menyimpang membuat berbagai rumusan atau kaidah atau kawaid yang dinisbahkan kepada ilmu untuk mementahkan adanya bantahan-bantahan terhadap pihak-pihak yang menyimpang. Yang dari sini kita melihat model-model orang yang semisal ini itu jauh lebih besar bahayanya ya, dibandingkan ahlul ahwa wal bid'ah itu sendiri, dikarenakan orang-orang yang semisal ini mematikan upaya untuk penjagaan terhadap agama ini dari adanya serangan dari dalam. Ya, sebagaimana kita ketahui, para ulama menilai bahwa ahlul ahwa wal bidah, ya, pada sebagian sisinya mereka sama dengan orang-orang munafikun. Ya, ini dari sisi upaya mereka untuk merusak Islam dari dalam. Sebagaimana orang-orang munafikun yang mereka menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, ingin untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka tentu kita melihat dari sini betapa pentingnya upaya dan betapa pentingnya untuk kita juga mensyukuri upaya para ulama tidak memberikan bantahan terhadap berbagai kebid'ahan yang muncul, demikian juga bantahan-bantahan terhadap pelakunya, sehingga dengan itu kita mengetahui dan kita waspada. Sehingga tuduhan sebagian pihak bahwa adanya rudud ini penyebab perpecahan, ini adalah kesalahan yang sangat fatal, karena justru dengan adanya rudud terbedakan antara al-haq dengan al-batil, demikian juga terbedakan siapa yang benar-benar berjalan di atas manhaj as-salafus salih dan siapa yang hanya sekedar numpang atau dompleng. Kata beliau selanjutnya, falamma dhaharatil khawarij wa manhajuhum ma'lumun fihi al-fasad wal ifsad, ketika muncul al-khawarij, ini kelompok yang dinisbahkan kepada perbuatannya, yakni al-khuruj 'ala al-hukam, memberontak kepada pemerintah yang sah. Dan terkadang kelompok ini juga dinisbatkan kepada daerah yang menjadi basis mereka. Dinamakan kelompok ini Haruriyah karena mereka berkumpul di sebuah wilayah, ya, di wilayah Irak yang dikenal dengan Haruro, sehingga mereka dinamakan juga Haruriyah. Dan termasuk di antara nama yang lainnya yang dinisbahkan kepada sebagian tokohnya, yakni Al-Azariqah, ya, nisbah kepada Nafi Ibn al-Azraq, ya, seorang yang pernah berdebat dengan sahabat yang mulia Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, As-Suyuti rahimahullah, ya, beliau telah menukil isi perdebatan antara Ibn Abbas dengan Nafi Ibn al-Azraq dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran. Manhaj mereka, orang-orang khawarij, ma'lumun, ya, ma'lum, ma'ruf, diketahui, fihil fasad wal ifsad, di dalamnya terkandung al-fasad, kerusakan, dan al-ifsad, yakni pengrusakan, kerusakan, dan pengrusakan. Jadi dari sisi manhajnya itu sendiri rusak, ditambah lagi memiliki sifat ifsad, mufsid, destruktif, ya, menghancurkan. Sebagaimana kita ketahui, al-khawarij, ya, yang menjadi sasaran mereka adalah kaum muslimin, Ya, tidak ada ceritanya orang-orang Khawarij berjihad mengarahkan senjata mereka kepada orang-orang kufar. Ya, termasuk yang masyhur di masa-masa akhir ini, orang-orang yang tergabung dalam ISIS, ya, atau Daesh dalam bahasa Arabnya, ya, yang dijadikan sasaran oleh mereka dengan berbagai kekejaman mereka adalah kaum muslimin. Jadi dari sisi manhajnya itu sendiri sifatnya fasad, kemudian pengaruhnya ifsad, ya, merusak. Fasadun fil ard, fasadun fil a'radi wal amwali wad dima', kerusakan pada al-a'rad, yakni kehormatan, kemuliaan, harga diri, merusak harta dan merusak darah kaum muslimin. Ya, berapa banyak kehormatan-kehormatan para wanita direngkut. Demikian juga harta-harta kaum muslimin. Demikian pula darah-darah yang mulia, dari darah-darah kaum muslimin ditumpahkan oleh mereka, orang-orang Khawarij. Faman masya ala manhajihim, maka siapa saja yang berjalan di atas manhaj orang-orang Khawarij, ya, yang diantara hal yang paling masyhur dari mereka adalah sikap mereka di dalam, yakni mudahnya mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Sehingga barang siapa yang berjalan di atas manhaj mereka, ini tadi cirinya, mudah mengkafirkan siapa yang tidak berjalan di atas manhaj mereka. Sehingga kalau sudah dikafirkan, konsekuensi berikutnya dihalalkan apanya? Darahnya. Ya, mereka itu termasuk di antara sesumber mereka, orang-orang ISIS. Jika mereka bisa, ya, masuk ke negeri Saudi, ya, maka akan memotong leher Syekh Al-Fauzan, ya, hafizahullah. Ini, ya, dengan mudah menghalalkan darah kaum muslimin. Dan prinsip atau akidah sesat ini terus akan terwarisi, ya, seiring dengan perkembangan atau perubahan zaman, akan tetap ada. Karena mereka, ya, akan muncul bersama dengan munculnya Dajjal di akhir zaman nanti, menjadi pasukan Dajjal. Ya. Sehingga nama mungkin berbeda-beda dari satu tempat dengan tempat yang lainnya, tetapi akidah, ya, di atas satu akidah, yakni mudahnya mengkafirkan orang-orang yang tidak di atas atau tidak berjalan di atas manhaj mereka. Kata beliau, faman masya ala manhajihim kana minal mufsidina fil ardi, maka dia termasuk dari orang-orang yang melakukan pengrusakan di muka bumi ini. Ya. Dan kerusakan yang dimunculkan oleh mereka, ya, sangat dahsyat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, telah memberikan tahzir dari mereka dalam keadaan belum muncul mereka. Ya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sifati mereka sebagai kilabun nar, ya, anjing-anjing neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan mengabarkan seandainya beliau menjumpai mereka, beliau akan memerangi mereka sebagaimana Allah membinasakan kaum 'Ad ditumpas habis. Dan ketika munculnya Khawarij dengan sekian banyak kerusakan yang dimunculkannya, maka Khalifah Ali bin Abi Thalib dan kaum muslimin yang bersamanya menempuh sebagaimana yang Rasulullah SAW bimbingkan, yakni menumpas mereka. Kemudian fatasadda al-ulama'u lirraddi 'alaihim bal liqitalihim, maka para ulama mereka maju yakni untuk membantah pemahaman-pemahaman sesat yang ada pada kelompok ini, kelompok Khawarij ini, bahkan maju untuk memerangi mereka, bukan hanya sekedar membantah. Sebagaimana ma'ruf, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau meminta izin kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menasihati mereka, orang-orang Khawarij. Dan setelah mendapatkan izin dari Khalifah, maka beliau mendatangi mereka. Dan apa yang dilihat oleh Abdullah bin Abbas tentang keadaan mereka, orang-orang Khawarij, mengibakan. Ini Khawarij zaman dulu dikenal sebagai orang-orang yang ahli ibadah. Wajahnya dalam keadaan pucat pasi, tubuhnya dalam keadaan lemah, karena mereka ketika siang harinya berpuasa, tidak pernah kosong hari-harinya dari puasa. Di malam harinya mereka tidak tidur, sholat malam. Ini Khawarij zaman dulu. Adapun Khawarij di masa kita, ibadahnya paling keset. Tapi kalau urusan mengkafirkan yang tidak sepaham dengan mereka, tidak kalah galaknya dengan Khawarij awal-awal. Beliau menceritakan bahwa ini gambaran orang-orang yang tekun ibadah sampai-sampai dahinya, paham dahi ya, jidat, itu seperti lutut onta, hanya tebel, karena banyaknya sujud, ada kapalnya begitu. Ini Khawarij seperti itu keadaannya. Tetapi keyakinannya keyakinan yang merusak, menghalalkan darah kaum muslimin. Sampai kemudian terjadi dialog. Ibn Abbas bertanya kepada mereka, apa yang menjadi syubhat mereka terhadap Amirul Mu'minin. Sampai kemudian mereka mengajukan 3 perkara yang semuanya dijelaskan, diluruskan oleh Ibn Abbas, termasuk dalam hal kenapa pada perang Jamal, perang antara siapa, pasukan Ali dengan siapa ini? Perang Jamal, Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa ketika itu Ali tidak menawan mereka setelah memenangkan peperangan dan tidak menjadikannya sebagai budak? Kemudian kenapa Ali ibn Abi Thalib menerima tawaran untuk tidak menulis di situ sebagai Amirul Mukminin ketika terjadi islah dengan Muawiyah? Kata mereka, kalau tidak Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Dijelaskan semuanya sampai akhirnya, dan termasuk diantaranya juga yang ketiga yang disebutkan pada mu'arrikhin, ahli sejarah, yakni kenapa Ali mau menjadikan manusia sebagai pendamai sementara hukum itu milik Allah. Nah, setelah dijelaskan dari 6.000 orang, orang-orang Khawarij itu 2.000 dari mereka rujuk. Sisanya semakin ingkar. Dan itu yang diperangi oleh Ali radhiyallahu taala anhu bersama dengan pasukan kaum muslimin. Ya, Allah takdirkan sebagian dari mereka lolos. Ya. Sebagian dari mereka lolos dan termasuk di antaranya dari mereka ada yang Allah takdirkan berhasil membunuh siapa? Ali ibn Abi Thalib. Siapa namanya? Abdurrahman ibn Muljim. Ini keadaan mereka. Kemudian berikutnya walamma zaharatir rafidatu wa zaharatil murji'atu wal jahmiyatu wal mu'tazilatu wa firaqun ukhra mutaaddidah kal mufawwidati wal waqifati wal hululiyyati wal ittihadiyyah ثم العشائرة والماتريدية والكلابية كل هذه الفرق خالفت الفرقة الناجية الطائفة المنصورة على تفاوت بينهم وما كان لهم ذلك إذ إن مخالفة الحق وأهله شر مستطير وجرم كبير sawa'un fi qalilin aw katsir. Kata beliau selanjutnya, demikian pula yakni ketika muncul bid'ah rafidah muncul awal kali, yakni nampaknya karena sebelumnya sesungguhnya ini sudah sesuatu yang berjalan sejak munculnya ini Abdullah ibn Saba, karena dia sebagai peletak prinsip-prinsip akidah Rafidah Yahudiyah yang dicampur dengan Majusiyah. Ini Rafidah. Adapun munculnya ketika mereka meminta Zaid Ibn Ali, Ibn al-Husain Ibn Ali, di mana beliau anak keturunan Ali Ibn Abi Thalib, yang dalam akidah imamiyah termasuk di antara imam-imam yang maksum, yang terjaga dari salah, terjaga dari lupa. Orang-orang ini menyatakan bahwa mereka akan bersama dengan Zaid ibn Ali ibn Husain di dalam menghadapi Hisham ibn Abdul Malik jika Zaid ini mau untuk menunjukkan bara'ah, sikap antipati terhadap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Karena termasuk di antara prinsip akidah Rafidhah adalah mengkafirkan dua sahabat yang mulia, paling mulianya manusia di umat ini setelah nabinya. Jadi bukan hanya beranggapan bahwa Ali itu lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Pada akidah Rafidah mereka berkeyakinan bahwa Abu Bakar dan Umar itu kafir. Siapa yang meragukan kekafirannya dia kafir. Itu akidah Rafidah. Akidahnya Khomeini. Baik. Maka Zaid dengan tegas menyatakan bahwa dia adalah wali-wali dari, atau mereka berdua adalah wali-wali dari bapakku Ya. Ini orang yang dibela, dicintai oleh bapakku. Maksudnya Ali bin Abi Thalib. Sampai akhirnya, karena Zaid ibn Ali menyatakan demikian, ya, mereka enggan dan mereka menolak. Ya. Maka Zaid menyatakan, "Idzan rafadtum." Jika demikian berarti kalian menolak. Ya, yang dengan inilah mereka dikenal orang-orang ini sebagai apa? Dari situ sebagai rafidhah, ya, nisbah kepada perbuatannya. Menolak, ya, untuk berwala kepada Abu Bakar dan Umar dan, ya, menyatakan sahnya pemerintahan mereka, kepemimpinan mereka terhadap umat ini. Jadi ini awal munculnya Rafidhah. Dan sebagaimana telah dijelaskan pada sebelumnya, orang-orang Rafidhah yang di masa kita mereka menisbahkan, ya, sebagai Syiah, yang sesungguhnya sangat beda antara Syiah yang dikenal di masa awal munculnya, yang mereka semata berkeyakinan kalau Ali bin Abi Thalib itu lebih mulia dibandingkan Utsman. Ya. Adapun Rafidhah, mereka yang memiliki sekian banyak kesesatan, ya, baik di dalam perkara uluhiyah, karena mereka adalah para penyembah kubur, demikian juga di dalam permasalahan nubuwah, ya. Sampai-sampai salah seorang di antara tokoh mereka yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi. Namanya bagus, ya. Ni'matullah Al-Jazairi. Ya. Secara tegas dia menyatakan bahwa sesungguhnya, ya, Tuhan kami itu berbeda dengan Tuhan mereka, maksudnya, ya, Ahlus Sunnah atau kaum muslimin secara umum. Ya. Sebagaimana Nabi kami berbeda dengan Nabi mereka. Ya, oleh karena itu, ya, sebagian ulama menyatakan bahwa pernyataan Ni'matullah Al-Jazairi ini sebagai nikmat, ya, bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menunjukkan bahwa memang mereka itu berbeda dengan kaum muslimin. Ya, karena tegas-tegasan menyatakan bahwa Tuhannya berbeda dengan Tuhan kaum muslimin, nabinya berbeda dengan nabi kaum muslimin, Al-Qur'annya juga berbeda dengan Al-Qur'an kaum muslimin. Ya. Jadi kan dengan ini jadi terang bagi manusia bahwa mereka itu memang bukan muslimin. Ya. Dan di masa kita dinampakkan dengan apa yang terjadi pada mereka ketika kiblat kaum muslimin kok malah terus diserang. Ya. Dikirimi rudal. Yahudi dan Nasrani saja tidak berani untuk menyerang Ka'bah. Sementara mereka yang ngakunya Muslim, ya, justru menyerang Ka'bah. Ya, subhanallah. Dari sini semakin jelas bahwa Rafidhah yang di masa kita sekali lagi menamakan diri sebagai Syiah, ya, mereka adalah musuh Islam yang menampilkan diri, ya, dengan baju Islam. Difahami insyaallah ini, ya. Ada yang belum paham? Angkat tangan. Baik. Kemudian wadhaharatil murji'ah. Demikian juga ketika nampak, ya, kelompok murji'ah. Ya. Murji'ah dinamakan, ya, murji'ah li'annahum arja'u al-amala anil iman. Dikarenakan mereka menunda dan memisahkan amalan dari keimanan. Ini murji'ah. Ini dalam keyakinan mereka bahwa tidak ada kaitan antara keimanan dengan amalan. Maknanya bahwa jika seorang mengaku beriman, ya, dia mengikrarkan keimanan, menyatakan diri sebagai muslim, perbuatan maksiat apapun menurut keyakinan mereka Murji'ah tidak mempengaruhi keimanannya. Dan ini jelas, ya, keyakinan yang sesat, menyelisihi apa yang telah Allah beritakan dalam Al-Quran, ya, demikian pula dalam As-Sunnah tentang bertambah dan berkurangnya keimanan, yang bertambah keimanan dengan, ya, yakni ketaatan, berkurang keimanan dengan kemaksiatan. Apa yang menjadi landasan mereka sehingga mereka misahkan, ya, antara amalan dengan iman? Kias yang batil, ya, kias iblis, ya, dengan anggapan bahwa sebagaimana orang kafir, kalau orang kafir, ya, berbuat kebaikan, maka tidak bermanfaat dikarenakan kekufurannya. Maka demikian juga orang mukmin, orang muslim berbuat kejelekan tidak bermudarat terhadap keimanannya. Ya. Tapi ini Murji'ah. Kemudian kita mungkin pernah mengenal apa yang diistilahkan dengan Murji'atul Fuqaha, yakni ashab Abu Hanifah, ya, murid-murid al-Imam Abu Hanifah. Mereka dikenal dengan Murji'atul Fuqaha. Sebagian menyebutnya Murji'atu Ahli Sunnah. Dan ini penyebutan yang sangat salah. Ya, karena tidak bisa bersatu Murji'ah dengan Ahlus Sunnah. Nah, mereka menyatakan juga bahwa amalan itu bukan bagian dari iman. Ya, amalan bukan bagian dari iman. Ya. Di antara dalil mereka dikarenakan Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an menyebutkan al-iman wal amalus shalih. Ya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Di situ dipisah antara iman dengan amal shalih. Ya, berarti amal bukan termasuk bagian dari iman, ya. Dan ini, ya, tentu pemahaman yang salah terhadap ayat itu. Ya. Sebagaimana kita dapati misalnya, ya, ayat yang memberitakan tentang Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihi min kulli amr. Pada malam tersebut turun para malaikat dan ruh. Siapa yang dimaksud ruh? Faiz. Ar-ruh siapa? Jibril. Jibril malaikat bukan? Hah? Malaikat. Kenapa kok disendirikan di sini? Allah menyatakan tanazzalul malaikatu warruhu. Turun di malam itu para malaikat dan ruh, yakni Jibril. Padahal Jibril malaikat, kok disendirikan? Ya, dikarenakan kemuliaan yang ada pada Jibril. Demikian juga, ya, amal disebut secara sendiri menunjukkan akan agungnya amalan, yang dari situ menunjukkan kebenaran tanda, yakni kebenaran keimanan seseorang terwujud dari apa? Dari amalan. Ya, terwujud dari amalan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara sendiri. Bukan berarti amalan bukan bagian dari iman. Kemudian munculnya Murji'ah ini sebagai bantahan terhadap firqah Khawarij. Ketika Khawarij berpendapat bahwa pelaku maksiat, pelaku dosa besar itu kafir, ya, maka mereka membantah, tapi bantahannya dengan kebid'ahan, menyatakan bahwa seorang mukmin yang berbuat maksiat, ya, maka maksiatnya tidak mempengaruhi keimanan. Dari sini kita mengetahui, ya, efek buruk dari bantahan yang tidak dibangun di atas dalil Al-Kitab dan As-Sunnah, tapi dibangun di atas akal, ini akan membuahkan bid'ah berikutnya. ya, ketika bidah tidak dibantah dengan dalil Alkitab dan As-Sunnah ala fahmi as-salafil ummah, justru akan melahirkan bidah berikutnya. Kata beliau selanjutnya, wal jahmiyatu, demikian juga munculnya kelompok Jahmiyah, ya, nisbah kepada tokoh yang memasyhurkannya, yakni Jahm ibn Safwan. Ya. Meskipun kita ketahui bahwa pencetusnya adalah Ja'ad ibn Dirham, tapi karena Jahm ibn Safwan ini yang mempopulerkannya, maka dinisbahkan kepadanya. Tapi sebagaimana pemikiran takfir di masa kita, masa ini, ya, dimunculkan oleh penulis tafsir Fi Dhilalil Quran, yakni Sayyid Qutb, yang memasyhurkannya, mempopulerkan pemikirannya adalah Muhammad Surur, ya, Zainul Abidin. Sehingga kelompok itu dinisbatkan kepada yang mempopulerkannya, Sururiyah. Ya. Meskipun terkadang diistilahkan dengan Qutbiyah, nisbah kepada pencetus pemikirannya. Ini. Kemudian wal Mu'tazilah, demikian juga munculnya kelompok Mu'tazilah. Ya. Mu'tazilah nisbah kepada perbuatannya, yakni i'tizal, yang maknanya memisahkan diri. Ya. Tokoh Mu'tazilah sekaligus pencetusnya adalah Wasil ibn Atha. Siapa Wasil ibn Atha? Wasil ibn Atha seorang yang duduk di majelisnya imam dari a'immah tabi'in Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Baik. Ya, bersamaan dengan itu ternyata dia menyimpan pemikiran yang sesat. Ya, dari sini ya menjadi pelajaran tentunya bagi kita semua. Ya, bahwa ya bukan suatu jaminan, ya. Bukan suatu jaminan kalau seseorang, ya, istilahnya produk, ya. Produk dari ya sebuah yakni ma'had, ya, Ahlus Sunnah, kemudian ya selamat segala-galanya, tidak ada sama sekali jaminan yang semisal itu. Sebagian ya ada yang menyatakan, dan ini tentu pelajaran juga ya, pokoknya udah kalau mantunya dari Yaman itu beres, apa-apa. Ya, kalau suaminya itu lulusan Yaman beres. Ya, ada masyayikh yang di Yaman sekarang sudah seperti itu keadaannya. Ya. Tidak ada jaminan, ya, bagi diri kita kecuali, ya, dengan kita terus berupaya untuk taqarrub, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti bimbingan para imam, para imam umat ini. Ya, melalui orang-orang yang terpercaya, ya, melalui orang-orang yang terpercaya dari guru-guru kita, ya. Dan jangan sampai sekali lagi menyandarkan keselamatan kepada guru kita, ya. Tapi sandarkan keselamatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka guru-guru kita wasilah, sarana, perantara untuk bisa, ya, kita meraih istiqomah. Adapun yang memberi istiqomah, semua itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wasil ibn Atha, ketika ada seorang yang bertanya di majelis Al Hasan Al Basri rahimahullah, ya, tentang seseorang yang melakukan dosa besar, bagaimana kedudukan dia? Ya. Apakah dia dikatakan mukmin atau kafir? Ya. Ternyata sebelum Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab, dia mendahului menjawab. Ya. Dari sisi adab bagaimana kita lihatnya. Ya. Dia menyatakan bahwa menurut saya, ya, jawaban menurut saya pun ini sudah tercela. Ya. Kita tidak boleh di dalam beragama menyatakan menurut saya. Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, beliau menyatakan, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fihi imam. Hati-hati, jauhi dari engkau berbicara tentang satu permasalahan agama dalam keadaan engkau tidak memiliki pendahulu. Ya. Oleh karena itu, nasihat bagi kita semua, bagi saya secara khusus, jangan sekali-kali kita berbicara tentang satu permasalahan, baik permasalahan agama, kecuali telah ada pendahulu kita di kalangan para a'immah umat ini. Ucapan menurut saya, ya, menunjukkan sikap tajarru', lancang, ya, di dalam beragama. Kalau menurut saya, dia tidak dikatakan mukmin, dia dikatakan kafir. Tapi dia berada pada satu kedudukan di antara dua kedudukan tadi, bukan mukmin, bukan kafir. Disebutkan sahibul manzilah bainal manzilatain. Adapun nanti matinya, kalau mati di atas perbuatan itu, dia kekal di dalam neraka. Aliyakubillah. Ya, jadi dalam urusan dunia bimbang, ini mukmin apa kafir, akhirnya diposisikan di tengah-tengah. Sementara urusan akhirat yang lebih besar daripada itu, dia memastikan bahwa pelaku dosa besar itu, jika tidak bertobat darinya, kekal di dalam neraka. Jadi kesimpulan akhirnya sama seperti Khawarij. Ini Mu'tazilah. Setelah itu, ya, setelah dia menjawab itu, kemudian dia berdiri, ya, kemudian mengajak orang yang bisa diajak, ya, untuk berkumpul dengannya, sehingga dia kemudian bermajelis di salah satu pojok masjid di Basrah. Ya. Yani masjid yang di sana Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengajarkan ilmu. Hingga kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, i'tazala wasil, i'tazala wasil. Ya. Wasil telah memisahkan diri. Wasil telah memisahkan diri. Mulai dari itulah mereka dikenal dengan kelompok apa? Mu'tazilah. Kemudian wa firqun ukhra, dan firqah-firqah yang lainnya muta'addidah, yang demikian banyak jumlahnya. Kita lihat dari sini bahwa kelompok-kelompok sesat, ya, nisbah mereka imma kepada perbuatannya, imma kepada tempat asalnya, imma kepada tokohnya. Ya, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, nama mereka nama yang mulia, nisbah kepada sesuatu yang maksum, Al-Kitab As-Sunnah, ya, nisbah kepada generasi yang mulia, Salafiyin, ya, nisbah kepada kelompok yang diselamatkan oleh Allah, At-Ta'ifah Al-Mansurah, ya, tidak dinisbahkan kepada tokoh-tokohnya, ya, tidak ada istilahnya Al-Baniyin, ya, ya, sebagian di antara kita, afanallah wa iyyahum, ya, terkadang memberikan julukan-julukan yang tidak sepantasnya. Oh, itu Utsaiminiyyin, Mukbiliyyin, dan semisalnya. Ini tidak pantas. Ya. Syekh Al-Albani mengingatkan, seandainya seseorang dinisbahkan kepada salah satu di antara, ya, empat imam dari imam mazhab, ya, maka sesungguhnya ini yang tidak pantas. Kita beragama dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada imam-imam tertentu. Kemudian selanjutnya beliau contohkan kal mufawwidati wal waqifati wal hululiyah wal ittihadiyah. Demikian pula seperti kelompok mufawwidah. Ya, sudah kita lewati mufawwidah. Ini mereka yang tidak mau menetapkan makna dari nama-nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan kita menyerahkannya kepada Allah. Ya. kita tidak tahu asalnya itu apa artinya. Ya. Kita tidak tahu yad pada bal yadahu mabsutatan apa artinya. Dan mereka yang lebih parah lagi menisbahkan keyakinan mereka bahwa ini adalah pemahaman salaf. Ya, oleh karena itu, hakikatnya dari manhaj mereka adalah pembodohan terhadap umat, ya, pembodohan terhadap salaf, pembodohan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mufawwidhah. Oleh karena Syaikhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan bahwa ini adalah syarul firaq, ya, kelompok yang paling jahat fi babil asma'i was sifat, dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah. Siapa tokohnya ini? Ya, pendiri Ikhwanul Muslimin di masa kita, ya, di masa kita pendiri Ikhwanul Muslimin yakni Hasan Al-Banna. Ini termasuk di antara yang berpemikiran tafwid. Kemudian wal waqifah. Kelompok yang dikenal waqifah. Ini munculnya kapan? Di masa Al-Imam Ahmad. Ya, mereka yang tidak mau untuk secara tegas menyatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Kata mereka cukup dikatakan Al-Quran kalamullah. Karena di dalam Al-Quran juga Allah mencukupkan dengan kalamullah. Ya. Ya. Ingin menyembunyikan kesesatannya. Ya, mereka dikenal dengan Al-Waqifah. Ya. Kemudian Al-Hululiyah. Al-Ittihadiyah. Ini kelompok ekstrim dari tasawuf atau sufi. Ya. Yang meyakini Al-Hululiyah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya, merasuk atau menitis pada sebagian di antara makhluknya. Ya. Seperti keyakinan orang-orang Nasrani. Ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menitis pada Isa. Baik. Kemudian walittihadiyah, adapun ittihadiyah, ini kelompok sesat yang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyatu dengan seluruh makhluknya. Ya, ini lebih parah, lebih sesat dibandingkan al-hululiyah. Ya, karena kalau al-hululiyah meyakini bahwa Allah hanya menyatu dengan makhluk-makhluk yang mulia. Ya, kalau al-ittihadiyah ya, tidak peduli dengan itu. Ya. Sehingga menurut mereka Allah subhanahu wa ta'ala itu di mana-mana. Ya. Dan keyakinan ini juga berkembang di kalangan masyarakat dalam keadaan mereka tidak menyadari kalau itu akidah yang sangat sesat. Tsummal Asy'ariyah. Kemudian berikutnya kelompok Asy'ariyah. Nisbah kepada Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Dan beliau rahimahullah sendiri sudah taubat dari akidah sesat ini. Kembali kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian wal maturidiyah. Ya, nisbah kepada Abu Mansur al maturidi. Akidah ini mirip dengan akidah asyariyah. Demikian juga yang setelahnya al kullabiyah. Ya, dari sisi mereka menetapkan sebagian sifat. Dan menolak mayoritas dari sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Dan perlu diketahui bahwa penetapan yang mereka lakukan pun itu dilandasi dengan semata-mata ya, akal. Bukan ketundukan mereka kepada dalil yang datang dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Kemudian dikatakan kullu hadhil firaq. Semua kelompok ini khalafat al-firqatan najiyah. Al-ta'ifa al-mansurah ala tafawutin bainahum. Mereka semua menyelisih al-firqatun najiyah, al-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang selamat, ya, kelompok yang mendapatkan pertolongan. Ala tafawutin bainahum, dengan kadar penyimpangan, penyelisihan yang berbeda-beda. Ini keadaan seluruh firqah tadi. Dengan demikian, ya, hanya al-firqatun najiyah yang terus berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, adapun yang lainnya menyimpang ya, ya ke dalam berbagai hawa nafsu. Wa ma kana lahum dzalika, dan berbagai keadaan yang dimiliki oleh mereka ini kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut. Ya, demikian juga ketika mereka bertingkat-tingkat dalam penyimpangannya, demikian pula dari sisi azab yang mereka dapatkan serta lama atau sebentarnya mereka di dalam azab. Ya, dan sebagian yang kebidahannya telah mengeluarkan dari Islam, maka kekal mereka di dalam neraka. Waliyazubillah. Kemudian, إِذْ إِنَّ مُخَالَفَةَ الْحَقِّ وَأَهْلِهِ شَرٌ مُسْتَطِيرٌ وَجُرْمٌ كَبِيرٌ سَوَاءٌ فِي قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ. Dikarenakan menyelisih al-haq dan menyelisih pembawa al-haq. Ya. Ini merupakan kejelekan yang menyebar. Bukannya sebatas mereka, tetapi berkembang menyebar ke tengah umat ini. Dan jurmun kabir, kejahatan yang sangat besar. Ya. Sawa'un fi qalilin, sama saja penyimpangan itu dalam perkara yang dipandang oleh manusia itu sedikit. Au kathir, ataupun banyak. Dan bid'ah-bid'ah yang besar. Ya, itu awalnya dari perkara yang kecil. Ya. Semua bentuk penyimpangan yang besar, yang saya pada tingkatan kufur, itu berawal dari sesuatu yang kecil. Tayyib. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.